وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan mubtada dan khabar. Secara ringkas, isim marfu' ada 7. Artinya, pada saat membaca atau menemukan isim marfu', maka tidak akan lepas dari 7 kemungkinan alasan kenapa marfu'. Yang pertama, karena fa'il. Dilihat posisinya, arti dan maknanya. Kalau memang menunjukkan sebagai pelaku, berarti isim marfu itu disebut sebagai fa'il. Syaratnya sebelumnya harus ada fi'il. Yang kedua, naibul fa'il. Yang sering diterjemahkan dan diartikan dengan kata kerja pasif, di, dan di. Yang ketiga adalah mubtada. Mubtada itu isim marfu di awal jumlah. Di awal kalimat, kata pertama. Walaupun disebut kata pertama, kadang-kadang sebelumnya ada wawu, ada fa, itu juga tidak masalah. Seperti yang kita baca kemarin, Allah berfirman, Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah di situ mubtada. Sebelumnya ada wawu. Tapi wawu tersebut bukan sebagai faktor. Karena kemarin dalam pembahasan mubtada disebut, هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. Isim marfu yang bebas dari amil-amil lafzi. Sementara wawu tidak berfungsi sama sekali kecuali sebagai kalimat pembuka saja. Adapun khabar fungsinya sebagai pelengkap mubtada. Dialah yang menerangkan dan menjelaskan tentang mubtada. Wallahu a'lam bishawab. Itu 4 isim marfu yang telah kita pelajari. Sekarang yang kelima, halaman 41. Halaman 41. Halaman 41. Qala al-imamu ibnu ajurrum rahimahullah. Babul awamili ad-dakhilati ala al-mubtada'i wal-khabar. Bab al-awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab yang menjelaskan tentang awamil. Apa arti awamil? Faktor. Awamil itu jamak taksir dari amil. Bab yang menjelaskan tentang faktor ad-dakhilati, dakhala yadkhul dakhilah, masuk. Bab yang menerangkan tentang faktor-faktor yang masuk ala, atas, pada al mubtada'i wal khabar. Susunan mubtada dan khabar. Artinya susunan mubtada dan khabar itu ternyata bisa dirangkai dengan faktor pengubah. Babul awamil dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab yang menerangkan tentang amil. Apa arti amil? Faktor pengubah. Ad-dakhilati yang masuk. 'Alal mubtada'i wal khabar, pada mubtada dan khabar. Qala rahimahullah wa hiya salasatu asya. Wa hiya, dan dia, apa yang maksud dia ini? Amil. Faktor pengubah itu salasatu asya. 3 jenis. 3 hal. Yang pertama, kana wa akhwa tuha. Kana dan saudaranya, keluarganya, teman-temannya, silahkan disebut apa boleh. Yang jelas yang pertama apa? Kana wa akhwa tuha. Kana dan teman-temannya. Yang kedua, wa inna wa akhwa tuha. Dan inna serta teman-temannya. Atau teman-temannya. Yang ketiga, wa dhonantu wa akhwa tuha. Dhonantu dan teman-temannya. Insya Allah sudah dipahami dari keterangan di papan tulis. Jadi faktor pengubah yang masuk dalam susunan mubtada khabar ada berapa? 3. Yang pertama apakah? Kana dan teman-temannya. 2. Inna dan teman-temannya. 3. Dhonantu dan teman-temannya. Kita lihat catatan kaki nomor 4. Qala rahimahullah, hadzal babu, apa artinya hadzal babu? Bab ini ma'qudun, dibuat. Ma'qud itu dibuat. Bab ini dibuat, disusun. Sudah nggih? Bab ini dibuat li zikri, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan apa? Al-awamil. Apa artinya al-awamil tadi? Faktor pengubah. Bab ini disusun, dibuat untuk menjelaskan tentang faktor pengubah. Allati, yang tadkhulu, masuk. Alal mubtada'i wal khabar. Ada mubtada' dan khabar. Jadi bab ini disusun oleh beliau, rahimahullah Ibnu Ajurum, untuk menjelaskan tentang amil yang masuk pada susunan mubtada' khabar. Fatughayyiruhuma. Fa, maka, apa kemudian, tughayyir, taghyir, merubah huma keduanya. Merubah keduanya apa ini yang maksud keduanya? Mubtada khabar. Jadi bab ini dibuat untuk menjelaskan tentang faktor pengubah yang masuk pada mubtada khabar. Sehingga keduanya berubah. Wa tansakh, dan menghapus, menggantikan hukmahuma, hukum keduanya. Keduanya ini apa? Mubtada khabar. Hukumnya ikut berubah dari marfu menjadi mansub, itu yang dimaksud, yang disebut dengan perubahan hukum di situ. Wa tansakhu hukmahuma as-sabiqa, dan menghapus hukum keduanya as-sabiqa sebelumnya. Wa li hadza, oleh sebab itu, dengan demikian tusamma, dinamakan an-nawasikh, dinamakan nawasikh. Jadi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu wa akhwatuha, ketiga-tiganya ini diistilahkan dalam nahwu dengan nawasikh. Nawasikh itu istilah. Nawasikh itu sebuah istilah. Wa hiya ala thalathati aqsam, wa hiya, dan dia ala, atas, salasati, tiga, aqsamin, macam jenis. Nawasikh itu ada tiga. Jadi beliau mengatakan bab ini dibuat, disusun untuk menerangkan tentang faktor pengubah yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Sehingga merubah keduanya. Namanya berubah. Dari mubtada menjadi isim kana. Dari mubtada menjadi isim inna. Dari mubtada menjadi maf'ul bih pertama. Khobar menjadi khobar ika kana. Khobar menjadi khobar inna. Khobar menjadi maf'ul bih kedua. Hukumnya juga berubah. Dari marfu' menjadi mansub. Nah, semua ini disebut nawasikh. Nawasikh itu ada tiga macam. Al-awwal, apa artinya al-awwal? Yang pertama. Ma yarfa'ul mubtada'a, apa yang merofakkan mubtada, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar. Merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Apa? Wa huwa, yaitu kana wa akhwatuha. Apa fungsi kana? Merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Namanya berubah? Berubah. Dari mubtada menjadi isim kana. Khobar menjadi khobar kana. Nahwu, contohnya. Kana Muhammadun qa'iman. Kana Muhammadun qa'iman. Adalah Muhammad berdiri. Atau dulu. Atau pernah. Muhammad itu berdiri. Muhammadun marfu. Kenapa marfu? Isim kana. Sebelum ada kana, Muhammad kedudukannya sebagai mubtada. Setelah dimasuki kana, Muhammad menjadi isim kana, marfu. Qa'iman, i'rabnya apa qa'iman? Mansub. Pertanyaannya, kenapa mansub? khobar kana. Nih, khobar kana. Sebelum ada kana, qaiman aslinya khobar. Cara membacanya qaimun. Sebelum ada koma, bacanya qaimun. Setelah ada kana, berubah. Mansub qaiman. Jadi sebelum kana diberi, Muhammadun qaiman aslinya adalah Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Setelah ada kana menjadi kana Muhammadun qaiman. As-sani, apa artinya as-sani? Yang kedua. Ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Apa artinya ma yansibul mubtada'? Yang menasabkan mubtada' dan merofakkan khabar. Wahuwa, yaitu inna wa akhwatuha. Kalau ditanya apa fungsi inna, jawabannya menasabkan mubtada', merofakkan khabar. Merubah nama? Iya, merubah nama. Mubtada' menjadi isim inna. Khabar menjadi khabar inna. Contohnya, inna Muhammadan qaimun. Dibalik. Contoh di atas dibalik. Inna Muhammadan qaimun. Muhammadan. I'rabnya apa? Mansub. Muhammadan i'rabnya mansub. Kenapa mansub? Isim inna. Karena isim inna. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sebelum ada inna, cara membacanya Muhammadan apa? Muhammadun. Marfu. Muhammadun qaimun. Qaimun di sini kedudukannya sebagai khobar inna. Karena khobar inna berarti marfu. Qaimun khobar inna marfu. Atsalis, yang ketiga. Ma yansibul mubtada'a wal khabara ma'an. Apa artinya ma yansibul mubtada'a wal khabara ma'an? Yang menasabkan mubtada' dan khabar ma'an secara bersamaan. Kedua-duanya sekaligus dibaca mansub. Apa yang ketiga ini? Zonantu wa akhwatuha. Zonantu wa akhwatuha. Nahu contohnya. Zonantu Muhammadan qa'iman. Saya kira Muhammad sedang berdiri. Zonantu itu saya sangka. Saya sangka Muhammad berdiri. Zonantu fi'il fa'il. Jangan lupa cara mengi'rabnya. Zonantu apa fi'il? Fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Tu. Dhamir tu. Saya. Muhammadan. Kenapa mansub? Dibaca mansub di sini. Maf'ul bih pertama. Qaiman kenapa dibaca mansub? Maf'ul bih kedua. Zonantu fi'il fa'il. Muhammadan maf'ul bih pertama. Qaiman maf'ul bih kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sedikit lagi halaman 42. Sudah jelas ya yang ini keterangannya. Jadi susunan aslinya apa? Mubtada khobar. Marfu marfu. Setelah dimasuki kana, marfu mansub. Dimasuki inna, mansub marfu. Zonantu, mansub mansub. Qala rahimahullah fa amma kana wa akhwatuha. Sekarang baru masuk pada pembahasan aslinya. Kana. Fa amma apa artinya fa amma? Adapun kana, kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Kenapa disebut akhwat? Lihat catatan kaki nomor 1. Ai apa artinya ai? Artinya maksudnya nadhairuha fil amal. Nadhairuha itu bukan nadhir, jamak taksir dari nadhir. Nadhairuha fil amal. Yang memiliki kesamaan. Nawair itu kesamaan. Yang menyamai. Yang mirip. Ha dengannya. Kemiripannya dalam hal apa? Fil amal. Dalam fungsi. Sama-sama fungsinya. Fungsinya sama. Fungsinya apa? Fungsi kana. merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Nah, saudara-saudara karena itu juga sama, merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Kembali ke atas, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kita artikan fa innaha, maka sesungguhnya dia, apa ini dia? Kana. Tarfa'ul isma, merofa'kan isim, wa tansibul khabar, dan menasobkan khabar. Fungsi kana, apa? Merofa'kan mubtada. Merofa'kan mubtada, merofa'kan isim sama, dan menasabkan khabar. Khabar kana. Catatan kaki nomor 2. Ai alladhi kana mubtada'an. Apa arti ai? Artinya, alladhi yang kana dahulunya mubtada'an. Mubtada. Sebelumnya disebut mubtada. Wa yusamma, dan dinamakan, ba'da, setelah, dukhuliha, masuknya, ismaha, isimnya. Sebelum ada kana, namanya mubtada. Setelah ada kana, berubah nama menjadi isim kana. Catatan kaki nomor 3 yang terakhir pagi ini. Ay alladhi kana khabaran lil mubtada. Wa yusamma ba'da dukhuliha khabaraha. Apa arti ay? Artinya, alladhi yang kana sebelumnya khabaron, khabar lil mubtada, untuk mubtada. Sebelumnya namanya khabar untuk mubtada. Tetapi setelah dimasuki kana, wa yusamma, dan dinamakan ba'da, setelah dukhuliha, kemasukan kana, khabaroha, khabar kana. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah untuk hari ini. Jadi intinya susunan asli disebut mubtada, khobar, marfu', marfu'. Tambahkan kana, mubtada menjadi namanya isim kana. Khobar menjadi khobar kana. Susunannya dari marfu', marfu' menjadi marfu' mansub. Yang kedua, inna wa akhwatuha. Setelah dimasuki inna, mubtada berubah nama menjadi isim inna. Khobar menjadi khobar inna. Pertama marfu. Setelah dimasuki inna menjadi mansub marfu. Yang terakhir, yang ketiga. Zonantu wa akhwatuha. Mubtada berubah nama menjadi maf'ul bih pertama. Khobar berubah nama menjadi maf'ul bih kedua. Mubtada khobar marfu. Setelah dimasuki zonantu menjadi apa? Mansub. Zonantunya sendiri, fi'il dan fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Cukup untuk sementara pagi hari ini. Kita lanjutkan besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.